ada mulik tiqati annal fi'la ibadatun la yu'athiru fil hukmi. Fan radiyallahu anhu makana yahsibu anna muwafaqatahum fima dhukira ibadatun minhum lahum. Fa akhbarahu sallallahu alaihi wasallam anna dhalika ibadatun minhum lahum ma'a annahum la ya'taqidunahu ibadatan lahum. Wa kadzalika ma yaf'aluhu ubadul kubur min du'ai ashabiha wa su'alihim wada'al hajat wa tafrijil kurubat wa taqarrubi ilaihim bidzaba'ihi wa nuzuri ibadatun minhum lil kuburin lil maqburin wa in kanu la yasummunahu wa la ya'taqidunahu ibadatan. Qala Syekhullah Abu Husain rahimahullah, adam iqtiqad, tidak adanya keyakinan annal fi'la, bahwasanya perbuatannya itu ibadatun, sebuah ibadah, la yu'athiru, tidaklah mempengaruhi fil hukmi, hukum. Kalau seorang melakukan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tetapi batinnya tidak meyakini bahwasanya itu ibadah, bahkan tidak tahu kalau itu ibadah, apakah hal itu mempengaruhi hukum atau tidak? Apakah tetap dikatakan itu kesyirikan atau tidak? Nah, ini tasawur masalah, ya, ini gambaran permasalahannya. Seseorang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hatinya tidak meyakini bahwasannya itu ibadah, atau bahkan tidak tahu kalau itu ibadah. Ya, apakah itu mempengaruhi hukum sehingga tidak lagi disebut syirik, ataukah tidak mempengaruhinya tetap disebut syirik? Kata Syekh Abu Husain melanjutkan hadis kemarin tentang Adi bin Hatim, ya, yang mendengar Rasulullah SAW membaca ayat dalam surat At-Taubah, "Ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah." Di mana Adi bin Hatim mengatakan apa? "Inna lasna na'buduhum," kami tidak beribadah kepada mereka, yakni batinnya tidak meyakini bahwasanya itu yang mereka lakukan itu ibadah. Ya. Ternyata Rasulullah SAW tidak apa? Tidak melihat kepada batin mereka, tidak melihat kepada batin mereka. Ya, tetapi melihat kepada hakikatnya, melihat kepada apa? Hakikat perbuatan mereka. Kata beliau, rahimahullah, "Fa Adiyun radhiyallahu taala anhu, Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, maka nayahsibu," dia tidak menyangka, "maka nayahsibu," dia tidak menyangka, "anna muwafaqatahum," bahwa ya, persetujuan mereka, "bima dzukir," terhadap pada apa yang telah disebutkan dalam hadis tersebut, persetujuan mereka terhadap siapa? Terhadap ulama dan ahli ibadah, ya, dalam menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, ibadatun, ia tidak menyangka bahwa persetujuan mereka itu adalah ibadah, minhum, dari mereka, lahum, kepada ulama dan ahli ibadah. Adi bin Hatim tidak menyangka kalau itu ibadah, betul tidak? Ya. Fakhbarahu SAW, maka Nabi SAW memberitahu kepada Adi bin Hatim, "anna dzalika ibadun minhum lahum," bahwasannya itu ibadah, minhum, dari mereka, lahum, kepada ulama. Ya. Ma'annahum, padahal mereka sendiri, "la ya'taqidunahu ibadatan lahum," tidak meyakini bahwasannya itu ibadah kepada mereka. Ya. Jawabannya apa berarti? Seperti dulu tadi, ada mu'tiqad, ya, tidak adanya keyakinan annal fi'la ibadah, bahwasannya perbuatan itu adalah ibadah, la yu'athiru hukmi, tidak mempengaruhi hukum. Yang namanya ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, itu adalah apa? Syirik. Meskipun orangnya tidak menganggap itu ibadah, orangnya tidak meyakini itu ibadah, bahkan orangnya tidak tahu kalau itu ibadah. Adi bin Hatim sini tahu tidak kalau itu ibadah? Hah? Tidak tahu. Adi bin Hatim di sini tidak tahu kalau itu ibadah kepada mereka, kepada para ulama. Tapi Rasul SAW dikatakan apa? Bala. Ya. Benar, kalian beribadah kepada mereka. Ya. Wa kadzalika, demikian juga ma yaf'aluhu, apa yang dikerjakan oleh ubadul kuburi, oleh para penyembah kuburan. Min du'a, berupa du'a li ashabiha, berdoa kepada para penghuni kubur. Wa su'alihim, dan meminta kepada mereka qadha al-hajat, minta kepada mereka qadha al-hajat, ya, penunaian kebutuhan. Wa tafrijal kurabat, minta kepada mereka tafrijal kurabat, dihilangkannya al-kurabat, musibah, bencana. Wa taqarrubi, dan diantaranya lagi taqarrubi ilaihi, mendekat kepada mereka bidzabaihi wan nuzuri, dengan zabaihi, sembelian-sembelian, wan nuzur, dan apa? Nadar-nadar. Semua ini yang dilakukan oleh ubadul kubur ini ibadatun, adalah ibadah minhum, dari para penyembah kubur, lil makburin, kepada orang-orang yang dikubur. Semua ini adalah ibadah dari mereka kepada orang-orang yang dikubur. Wa in kanu, meskipun mereka, yakni para ibadul kubur, para penyembah kubur, la yasumunah, tidak menamainya ibadah, bal wala yataqidunahu ibadatan, bahkan tidak meyakininya itu sebagai ibadah. Meskipun mereka tidak menamainya ibadah, dinamai apa? Hah? Tawassul, dinamai apa lagi? Tasyabbuh, dinamai tabarruk. Meskipun tidak dinamai dengan nama ibadah, ya, bahkan meskipun tidak meyakini itu ibadah, ya, tetap saja itu namanya apa? Ibadatun minhum lil makburin, itu adalah ibadah mereka kepada orang-orang yang dikubur. Nah, wa kadzalika, demikian juga alladzina qalu lin nabi, orang-orang yang berkata kepada nabi, orang-orang yang baru masuk Islam, orang-orang yang baru apa? Orang-orang yang baru masuk Islam. Ya. Ij'al lana dzata anwat. Mereka berkata kepada nabi, berikan untuk kami pohon pohon apa? Keberkahan. Dzat anwat, pohon keberkahan. Makanu, tidaklah mereka yadunnun, tidaklah mereka menyangka anna qaulahu, bahwa ucapan mereka ij'al lana dzata anwat, ya, bahwa ucapan, perhatikan ucapan, ucapan bukan perbuatan. Mereka tidak menyangka bahwa ucapan mereka ini, berikan kepada kami zat anwat ka qauli bani Israil, seperti ucapan bani Israil. Berarti ini bentuk apa? Bentuk apa? Perbuatan apa? Tindakan mereka ini bentuk apa? Intisal. Ya, tasyabbuh. Bentuk apa? Tasyabbuh. Ya. Tasyabbuh di dalam apa? Tasabuh dalam ucapan atau perbuatan? Ucapan. Tasabuh dalam ucapan atau perbuatan? Tidak nyambung. Wa kadzalika, demikian juga alladzina qalu, orang-orang yang berkata kali Nabi SAW kepada Nabi, ij'al lana dzata anwat, berikan untuk kami pohon keberkahan. Maka nu yadunnun, mereka tidak menyangka anna qaulahu, bahwa ucapan mereka, ij'al lana dzata anwatin, berikan untuk kami pohon berkah, pohon keberkahan yang disebut Datu Anwat, kakauli, ucapan mereka ini seperti ucapan Bani Israel, ija'al lana ilahan, berikan untuk kami sesembahan, kamalahum alihah, seperti mereka punya sesembahan. Jadi tasabuh di dalam apa? Dalam ucapan atau perbuatan? Ucapan. Tasabuh di dalam ucapan, ya. Berarti syirik apa bukan? Syirik apa bukan? Bukan. Ini tasabuh di dalam ucapan, ini bukan syirik. Ya, ini bukan syirik. Ya, ini bukan syirik. Sebagian orang, ya, memakai, sebagian orang memakai apa? Memakai kisah ini, kisah Datu Anwat ini sebagai alasan bahwasanya orang yang tidak tahu kalau melakukan kesyirikan, syirik akbar, maka ditoleransi. Ya, dari sisi mana? Nabi SAW tidak mengkafirkan mereka. Nabi SAW tidak mengkafirkan mereka. Apakah benar pendalilan mereka itu benar? Tidak benar. Kenapa? Karena ini bukan dalam permasalahan syirik akbar. Hadis Dhatu Anwat, hadis kisah sebagian sahabat yang baru masuk Islam yang minta pohon keberkahan, itu bukan syirik apa? Akbar. Tapi itu apa? Tasabbuh dengan ucapan orang-orang musyrik. Tasabbuh dengan ucapan orang-orang Bani Israel. Tasabbuh dengan ucapan orang-orang Bani Israel. Nah, tapi perhatikan di sini intinya, mereka tidak menyangka kalau ucapan mereka itu sama dengan ucapan Bani Israel. Mereka tidak menyangka. Baik, itu apa? Alam yadullu anna hala minat ta'alluhi warillahi alladhi tanfihi la ilaha illallahu liannahum yakuluna la ilaha illallahu wa ya'rifuna ma'naha liannahum al-arbu lakin khafiyat alaihim hadhihi mas'alatu lihadasati ahdihim bil-kufri hatta qala an-nabiy حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلت والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل بموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن Sunana mangkana qablakum. Nah, walam yadunnu, mereka tidak menyangka ana hadza, bahwa ini minat ta'allumi. Ya. Ada fi ismal. Hadza di sini apa maksudnya? Isyarah kepada mana? Hadza apakah isyarah kepada perbuatan orang-orang musyrik yang bertabarruk kepada pohon Dhatu Anwar, ataukah hadza ini kembali kepada ucapan, kembali kepada ucapan para sahabat tadi. Ya. Kalau kembali kepada ucapan para sahabat tadi belum melakukan ta'lih. Para sahabat tadi belum melakukan apa? Ta'lih apa? Peribadahan kepada pohon berkah, ya kan? Para sahabat tadi sudah melakukan peribadahan atau baru tasabbuh dalam ucapan? Baru tasabbuh dalam ucapan. Ya. Ini apa namanya syarof sini masih apa membutuhkan kepada jawaban. Ya, walam yadunnu annaha, mereka tidak menyangka bahwa ini minat ta'allu li ghairillah, termasuk ta'allu apa ta'allu ta'abbud apa ibadah, ta'allu ibadah li ghairillah, kepada selain Allah, ala ditanfihi, yang dinafikan oleh la ilaha illallah. Wa'annahum yaqulun, karena mereka mengucapkan la ilaha illallah. Dari mana bahwa la ilaha illallah itu menafikan apa? Ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan menetapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tabarruk kepada pohon ini termasuk apa? Termasuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dinafikan oleh la ilaha illallah. Ya, dinafikan la ilaha illallah. Wa ya'rifuna ma'naha, dan mereka juga mengetahui makna la ilaha illallah, li'annahumul arab, karena mereka adalah bangsa Arab, karena mereka adalah bangsa Arab. Lakin akan tetapi khafiyat alaihim hadhihi mas'alatu, permasalahan ini samar bagi mereka. Ya, ini alasan pertama. Ya, ini alasan, ya, kenapa mereka diberi toleransi. Ya, menurut Syekh Abu Husain, alasannya kenapa? Karena permasalahan itu samar bagi mereka. Ya, kok bisa samar bagi mereka? Lihada sati ahim bil kufri, karena mereka baru tobat dari kekufuran. Mereka baru meninggalkan kekufuran. Al-muhim bahwasannya Syekhul Islam Utsaimiyah dalam Istidlal Shiratal Mustaqim, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam Mufidul Mustafid yang sudah kita baca. Ya, demikian pula di dalam kitab Tauhid. Demikian juga Asy-Syafi'i di dalam Al-Iqtisam. Ya, demikian juga Mubarak Puri di dalam Syarah Sunan Tirmidzi. Berapa orang? Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, di dua tempat, ya, Mufidul Mustafid dan Kitab Tauhid, kemudian Syafi'i di dalam Iktisam, kemudian Barquri di dalam Syarah Tirmidzi, ya, mereka mengatakan bahwasannya kasus sahabat yang baru masuk Islam yang minta mohon keberkahan itu adalah kasus apa? Syirik Asghar, bukan syirik Akbar. Kasus apa? Syirik Asghar, bukan kasus syirik Akbar, karena mereka tidak melakukannya. Ya, Syekh Abdurrahman bin Hasan, ya, dan siapa? Ibn Qasim, ya, Ibn Qasim di dalam Hasyiah Kitab Tauhid menjelaskan karena mereka tidak melakukannya. Ya. Tetapi mereka melakukan tasabuh, kata kita ini, ya. Mereka melakukan tasabuh. Tasabuh dalam apa? Ucapan Bani Israel. Tasabuh dengan ucapan Bani Israel. Tasabuh dengan ucapan Bani Israel. Baik. Tasabuh dengan ucapan Bani Israel. Bukan syirik akbar. Syahidnya di sini, mereka tidak tahu kalau itu hal yang kalau itu adalah ibadah. Ya, kalau itu adalah apa? Tasabuh dengan Bani Israel. Hatta qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata Allahu Akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata Allahu Akbar. Innaha sunan. Ya. Tidak lain itu adalah as-sunan. Tidak lain itu adalah apa? Jejak atau peninggalan hidup, peninggalan orang-orang terdahulu. Kultum, kalian mengucapkan waladhi nafsi biadih, ucapan kalian demi Allah, kama qalat Bani Israel di Musa, seperti ucapan Bani Israel kepada Musa. Nabi SAW sendiri tidak mengatakan itu syirik. Nabi SAW sendiri mengatakan ucapan kalian itu tasabuh dengan ucapan siapa? Bani Israel. Ija'alana ilahan kama lahum alihan. Ya, buatkan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Innakum qaumun tajhalun, qala innakum, qala Musa, innakum qaumun tajhalun. Musa berkata, sesungguhnya kalian kaum yang jahil. Latar kabunna, benar-benar kalian akan melakukan sunnah man kana qablakum. Ya, sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Tirol. Ya, ini permasalahannya. Bagda intari Nabi sesalan alaihi kata karu. Kalau Allah Taala tidak kau lagi berohi hayabihi, kau ini ini dari darahku mina tahulu. Inna lillahi fatorni ka inna hu tahdiu. Kajalah kalimatan rahsiatan keyakinihi dalahu yasiru. Adamiru inolihi jalah rojiun inolihi inna ni darahku mina tahulu. Illa lillahi fatorni. Qala mujahid maka saja dia syahadatun la ilaha illallah. Qala jazayu fi zurriyati Ibrahim man ya'budu Allah qadda. Fi ayati wa hadith halitaini qadda bayani di mana la ilaha illallah. Wa anna al-muradu minha al-zara'atu minat ta'amlihi wal ibadati li ghairillahi wa ikraduhu subhanahu wa ta'ala. Nah. Iqrar. Ya, tanggahan. Fa in qil, jika ada yang berkata, fa Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yukaffirhum bidzalik. Nabi sallallahu tidak mengkafirkan mereka bidzalik dengan sebab ucapan mereka. Nabi sallallahu tidak mengkafirkan para sahabat yang baru masuk Islam dengan sebab ucapan mereka. Apa jawaban saya? Jawabannya, kulna kami katakan, hadza ini yadul, menunjukkan ala anna bahwasannya man takallama, barang siapa yang mengucapkan bi kalimati kufrin, ucapan kekufuran. Barang siapa yang mengucapkan ucapan kekufuran jahilan bimakna, dalam keadaan ia jahil terhadap makna ucapannya itu. Tsumma nubbiha, kemudian diperingatkan. Fatanabbaha, maka dia pun langsung sadar. Ya, dia diperingatkan fatanabbaha dan langsung menyadarinya. Annahu la yakfur, maka ia tidak kufur. Wala syakka, dan tidak dilakukan lagi anna haula, bahwa mereka, ya, mereka para sahabat yang baru masuk Islam, laut takhadhu, seandainya mereka, ya, mengangkat atau membuat zata anwat, pohon keberkahan, ba'da ingkari Nabi SAW alaihim, setelah diingkari oleh Nabi SAW kepada mereka, laka fahu, niscaya mereka kafir. Kalau mereka melakukannya, niscaya mereka kafir. Ya, ini salah satu takhrij, ya. Ini salah satu takhrij. Ya, bagaimana? Ya, apakah ini tepat? Kurang tepat. Karena ucapan mereka itu ucapan tasyabuh, bukan ucapan apa? Apa yang terjadi pada sahabat yang minta pohon berkah itu bukan apa? Bukan syirik akbar, bukan syirik akbar, tapi ucapan apa? Tepat. Kesyirikan di dalam apa? Alfaz, seperti halnya apa? Seperti hanya yang bersumpah dengan nama selain Allah, seperti hanya yang apa? Mengatakan apa? Seperti yang mengatakan apa? Hah? Kalau bukan karena kamu, niscaya aku tidak selamat. Kalau bukan karena penjaga rumah, niscaya rumah kita kecurian. Hah? Ya. Itu apa? Hah? Syirik fil? Syirik dalam apa? Ucapan. Syirik asghar apa akbar? Syirik-syirik dalam ucapan itu, asghar apa akbar itu? Syirik asghar itu. Ya, itu syirik asghar. Ya. Dan apa yang terjadi pada kasus Zatu Anwat ini, tadi sudah saya sebutkan, siapa sih tadi? Ibnu Taimiyah, kemudian siapa lagi? Syatibi dalam Al-Iktisab, Muhammad bin Abdul Wahhab di dua tempat, yaitu di Mufidul Mustafid dan di mana? Kitab Tauhid. Dan di Kitab Tauhid, kemudian Mubarakfuri. Ya, Mubarakfuri di Syarah Sunan Tirmidzi. Ya, Syarah Sunan Tirmidzi mengatakan bahwasanya ini apa? Syirik asghar. Ya, ini tasabbuh dengan Bani Israel, bukan tasabbuh dengan ucapan Bani Israel, bukan syirik akbar. Bukan syirik akbar. Sehingga ya tidak tepat kalau dijadikan ini sebagai apa? Sebagai dalih toleransi terhadap apa? Kejahilan. Ya, ini bukan ini di luar pembahasan. Paham? Di luar perdebatan. Yang diperdebatkan adalah pelaku syirik. Pelaku syirik apa? Pelaku syirik akbar. Sedangkan ini bukan bukan tindakan syirik akbar, bukan perbuatan syirik akbar. Ya. Jadi pas apa bukan? Dalilnya pas apa tidak? Hah? Yang diperdebatkan syirik akbar. Kemudian ada yang mengatakan, ya kalau dia nggak tahu ya dikasih toleransi. Dalilnya ini kasus Datu Anwar. Tepat apa tidak? Hah? Tidak tepat. Salah ambil dalil. Karena kisah Datu Anwar itu bukan permasalahan syirik akbar, bukan permasalahan syirik akbar. Ya. Tetapi ucapan syekh yang kedua ini benar. La syakka anna haula, tidak diragukan lagi bahwa mereka lawit taqadhu zata anwat, ya. Kalau mereka membuat pohon keberkahan itu ba'da ingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihim, setelah diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan apa? Kufur. Karena apa? Karena menyelisihi perintah Nabi atau karena mereka melakukan kesyirikan? Hah? Menyelisih perintah Nabi atau karena mereka melakukan kesyirikan? Kalau mereka tabarruk kepada Zatu Anwar setelah diingkari oleh Nabi SAW itu, maka mereka kafir. Karena mereka menyelisih Nabi ataukah karena mereka melakukan kesyirikan? Kesyirikan. Mereka melakukan kesyirikan. Kesyirikan. Ya, karena mereka melakukan kesyirikan. Ya, karena mereka melakukan kesyirikan. Hanya saja perbedaannya, kalau sebelum diingkari mereka melakukan kesyirikan, ya, maka ini melakukan kesyirikan namanya apa? Melakukan kesyirikan dalam keadaan jahil. Ya. Ini yang namanya kafirun jahil. Tapi kalau mereka melakukan tabarruk kepada apa pohon keberkahan itu setelah diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini namanya apa? Kafir mu'anid, al-mu'rid, kafir mu'anid ini namanya. Ya, masih ingat kemarin ucapannya Ibnu Qayyim di Thariqul Hijratain, ya? Maka ya, kata Ibnu Qayyim dalam Tobaqoh yang 17, maka mereka ini seandainya bukan kafir mu'anid, maka dia ini kafir jahil. Kafir pada jahil ada kafir mu'anid. Apa bedanya? Kafir mu'anid itu kafir yang membangkang. Orang yang melakukan kesyirikan dalam keadaan dia tahu, tapi dia tetap melakukan kesyirikan. Ya. Kita selalu tidak menyinggung permasalahan orang dipaksa, karena itu pengecualiannya. Karena itu apa? Pengecualian. Ya, orang melakukan kesyirikan, syirik akbar, ya, dalam keadaan dia apa? Dalam keadaan dia tahu. Dalam keadaan dia tahu, tapi dia tetap melakukan kesyirikan. Sudah diingkari, sudah dikasih tahu, dia sudah tahu, ya, tapi tetap dia melakukan kesyirikan. Maka itu syiriknya syirik apa? Ya, kekufurannya kekufuran apa? Inat. Ya, bangkangan. Ada, kalau belum, ya, maka itu kafir jahil. Ya, maka itu kafir jahil. Ya, wakilahumma laisa bi muslim. Walaya dukulubi usama muslimin, kata Syafu Latif. Ya, dalam dua keadaan itu dia bukan muslim dan tidak masuk barisan orang-orang Islam. Ya, Syaikhul Latif dalam apa? Menhaj At-Ta'sis memberikan catatan terhadap ucapan Ibnu Qayyim tadi. Ini penting. Nah, ini penting bahwa kasus dzatul anwar, kasus ya permintaan ya tabarru, permintaan pohon berkah itu kasus tasabbuh dengan siapa? Kasus tasabbuh dengan siapa? Nah, tasabbuh dengan Bani Israel, bukan kasus syirik akbar. Jadi kalau ada orang berdalil seperti itu, nggak perlu panjang lebar dibantah, tinggal bilang itu bukan kasus syirik akbar. Ya, itu bukan kasus syirik akbar, nggak bisa dijadikan dalil. Nah, itu kasus tasabbuh. Ya, benar, tabaruk kepada pohon itu syirik akbar, betul. Ya, itu syirik akbar, tidak ada yang mengingkarinya. Ya. Allah Ta'ala firmankan wa qala Ibrahim li abihi wa qaumi, dan ingatlah kala Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, innani bara'un mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari segala apa yang kalian ibadahi, illal ladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku, fa innahu sayahdini, maka sesungguhnya dia akan memberikan petunjuk kepadaku, wa ja'alaha waja'alaha kalimatan baqiyah, dan Allah jadikan ya ia sebagai kalimatan baqiyah, ya, ucapan yang abadi fi aqibihi, ucapan yang terus ada di keturunan Nabi Ibrahim, la'allahum yarji'un, semoga mereka mau kembali. Abdomir, ya, kata ganti fi qawlihi, di dalam ucapan Allah waja'alaha menjadikannya, nya di sini kembali ke siapa? Nya di sini apa? Raji'un liqaulihi, ini kembali kepada ucapan Ibrahim. Innani bara'un mimma ta'budun illa allazi fatarani. Ya. Sungguhnya aku berlepas diri dari segala apa yang kalian ibadahi kecuali yang menciptakan aku. Qala Mujahid wa Qatadah, berkata Mujahid dan Qatadah, ya syahadatu an la ilaha illallah. Ya, kalimat itu adalah syahadat la ilaha illallah. Fala yazalu fi dzurriyyati Ibrahim, yang senantiasa di keturunan Nabi Ibrahim ada orang yang menyabudullah wahdahu, ada orang-orang yang tetap beribadah kepada Allah satu-satunya, ada orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fafil ayati wal haditsaini qablaha, ayat dan dua hadis sebelumnya, hadis yang mana? Kata Anwar dan hadis apa? Adi bin Hatim. Ayat ini surat Az-Zukhruf ini dan hadis, dua hadis sebelumnya, yakni hadis Dzatul Anwar Abu Waqid Al-Laitsi dan hadis siapa? Adi bin Hatim. Bayanun, di dalam ayat dan dua hadis itu terdapat penjelasan di makna la ilaha illallah. Terdapat penjelasan makna la ilaha illallah. Wa anal murada minha, dan bahwasanya yang dimaksud dari la ilaha illallah al-bara'atu. Ya, al-bara'atu. Al-bara'ah apa kemarin? Maknanya? Ha? Al-qat'u. Ya, wal bu'du, wal i'tizal, ya, wal adawah, wal inkar, ya, wa i'tiqadul butlan, ya kan? Kemarin kan? Ya. Bara'ah min at-ta'alluq, bara'ah dari at-ta'alluq wal ibadah, bara'ah dari penuhanan dan peribadahan li ghairillah, kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bara'ah apa? Kemarin? Dalam sahal surah sahal kemarin? Bara'ah al-qata'u, memutus hubungan, al-bu'du, menjauhi, wal-i'tizal, ya, memisahkan diri darinya, ya, wa'tiqadul butlan, wal kufur, meyakini kebatilan kafirannya. Dan yang kelima apa? Mu'adah dan adawah, memusuhinya. Wa ifraduhu subhanahu bil ibadah, dan mengesakan maksud la ilaha illallah adalah mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala bil ibadah di dalam segala ibadah. Kamu lah. Oh, itu kerekam. Ringan atau berat?